akidah. Keluarnya seorang daripada man. قال رحمه الله تعالى أي قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى فمن زعم أو اعتقد أنه يجوز أن يعبد مع الله غيره من الملك أو نبي أو شجر أو جن أو غير ذلك فهو كافر. Maka barang siapa yang menganggap atau meyakini bahwasanya boleh ya baginya untuk diibadahi bersama Allah Subhanahu wa taala itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, setiap ucapan yang mengatakan boleh diibadahi bersama dengan Allah, ini menandakan barakallahu fikum bahwasanya orang yang juga difonis sebagai orang yang riddah, yang keluar daripada Islam, artinya apa? Dia juga beribadah kepada Allah, dia juga sholat, dia juga puasa, dia juga berzakat, dia juga bahkan berhaji. Ya. Nah, ini kalimat ma'allah. Ya. Yu'bada ma'allahi khairuhu. Dia diibadahi bersama Allah Subhanahu wa taala, ya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat, dia puasa, tapi dia mendapat kesyirikan. Ada sesembahan lain yang dia sembah kepadanya. Nah, ya, jadi jangan dibayangkan bahwasanya oh, orang yang beribadah kepada selain Allah itu melulu harus dengan dia tidak sholat, tidak puasa, dia tidak membayar zakat, tidak berhaji, tidak. Ya. Tapi mereka juga sholat, mereka juga berpuasa. Ini makna ma'allah. Ya, mereka beribadah kepada Allah dan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya disebutkan Syekh Ibnu Baz rahimahullah, sesembahan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala min malakin, ya, dari malaikat, ya, au nabiyyin atau nabi, au sajarin atau pohon-pohon, au jinnin atau jin, atau ghairi dzalik atau selain daripada itu, bahwa kafir, maka dia termasuk orang yang kafir keluar daripada Islam barakallahu fik. Ya, seorang beribadah bersama Allah tapi dia juga beribadah kepada malaikat atau kepada nabi atau kepada pohon-pohon atau kepada jin atau selain daripada itu, maka dia juga kafir. Ya, gugur semua ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, وَإِذَا نَطَقَ وَقَالَ بِلِسَانِهِ ذَلِكَ صَارَ كَافِرًا بِالْقَوْلِ وَالْعَقِيدَةِ جَمِيعًا. Nah, dan apabila نَطَقَ ditambah lagi وَقَالَ dengan mengucapkan بِلِسَانِهِ dengan lisannya hal tersebut, yaitu hal yang diyakini dalam hatinya berupa kekufuran tadi, dia meyakini boleh kok beribadah kepada malaikat, boleh kok beribadah kepada nabi, ya kan kita beribadah kepada Allah juga, ya kan malaikat makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling dekat dengan Allah, makhluk Allah yang enggak pernah melakukan kesalahan, enggak pernah melakukan dosa, ya apa salahnya kita beribadah kepada mereka. Nah, barang siapa yang meyakini hal ini, dia adalah kafir. Apalagi ditambah dengan mengucapkan dengan lisan, maksudnya diajak orang. Ya, ketika ditanya, ya bulan boleh enggak kita beribadah kepada malaikat? Malaikat itu makhluk yang suci, enggak pernah buat dosa. Gimana? Maka dia berucap keyakinannya, dia ucapkan lisan. Nah, boleh. Akhirnya dia berawal dari keyakinan yang sudah kafir, ditambah lagi dengan lisan yang jelas kekafirannya. Ya. Nah, sara kafir, maka jadilah dia sebagai seorang yang kafir bil qawli wal aqidati jami'a, dengan ucapannya dan dengan keyakinannya semuanya. Ya. Jadi difonis dia sebagai seorang yang kafir. Wa in fa'ala dhalik wa da'a ghayra Allah wa istighatha bi ghairillah shara kafiran bil qawli wal 'amali wal aqidati jami'a. Nas'alullah al-'afiyah. Ya. Dan kalau dia melakukan hal tersebut, ya, tadi dia ini boleh beribadah kepada malaikat, kemudian dia mengajak orang dengan lisannya, boleh kok beribadah kepada malaikat, kemudian dia cuma melakukannya, gini loh caranya beribadah kepada malaikat, diajarkan, dia contohkan, dan dia lakukan sehari-hari. Nah, ya, wa in fa'ala dzalika, jika dia melakukan perbuatan yang seperti itu, ya, wa da'a ghaira Allah, ya, seperti dia berdoa kepada selain Allah, wa istighatha, dan dia istighatha. Istighatha itu memohon pertolongan, berdoa dalam waktu yang darurat. Ya, dalam waktu yang darurat. Kalau doa kapan saja bisa. Tapi kalau istighatha itu dalam keadaan darurat. Ya, misalnya di tengah lautan kapal mau tenggelam, itu namanya istighatha. Dia memohon kepada Allah, disebut bukan lagi disebut sebagai doa, tapi istighatha. Ya, memohon pertolongan kepada Allah, ya, harusnya kepada Allah memohon pertolongan dalam keadaan yang sempit, dalam darurat, dalam waktu itu. Nah, wa istighatha bi ghairillah, dan dia beristighatha kepada selain Allah, shara kafiran bil qawli wal 'amali wal 'aqidati jami'an. Dia kafir dengan lisannya, dengan ucapannya, dengan amalannya, dan dengan keyakinannya. Artinya apa? Jelas wadih la syak bi kufri. Ya, jelas, sangat jelas, dan tidak ada keraguan lagi tentang kafir seorang. Karena apa yang paling kita lakukan dengan Allah? Terkadang seorang itu yang kafir dari keyakinannya, orang tidak tahu. Sebagaimana siapa? Orang munafik. Di zaman Rasulullah SAW, mereka itu rata-ratanya kekufuran mereka kufuran i'tiqadi. Ya, mereka kafir disebabkan keyakinan dalam hati mereka. Mereka tidak berucap karena khawatir ketahuan. Mereka tidak beramal karena nanti ketahuan. Ya, tapi mereka yakin di dalam hati mereka barakallahu fiikum. Ya. Nah, kadang-kadang ini tidak tersamarkan bagi kita. Ya, mungkin ketika kita bergaul dengan seorang di pasar ataupun di tempat kerja ataupun dimanapun tempat kita dagang, kita nggak tahu dia kafir apa enggak, karena itu keyakinannya. Nggak tahu kita. Nah, sehingga kalau dia sampai berucap bahkan berbuat, ya, tentunya setelah sampai hujah pada dirinya tentang ilmu akan hal tersebut, maka dia bisa dikatakan sebagai seorang yang kafir. Nah, ya. Namun untuk menginformasikan, si fulan itu kafir, vonis langsung hukuman, ya, menjatuhkan hukuman orang yang kafir, murtad apa, ya, dihukum mati, dipenggal. Karena ini urusannya penguasa, bukan urusan kita barakallahu fikum. Ya, nah, ya, jadi inilah yang memperjelas semuanya, kekafirannya, memperlihatkan kekafirannya jika didukung dengan ucapan dan dengan amalan. Namun tetap saja, walaupun keyakinan dia seperti yang disebutkan contoh-contoh yang tadi, ya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa Taala yang tahu. Ya, kalau dia meyakini dengan apa yang kita sebutkan pada contoh tersebut, maka dia kafir. Nah, nas'alullah al-afiyah, kita memohon kepada Allah al-afiyah. Al-afiyah itu maknanya am, baik sehat secara jasmani dan rohani. Afiyah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita al-afiyah, baik sehat secara jasmani maupun sehat secara rohani. Nah. Kemudian kata Syekh Zubair rahimahullah taala, wa mimma yadkhulu fi hadha, dan juga termasuk apa-apa yang masuk dalam perkara ini, ma yaf'aluhu 'ibadul qubur al-yawm, yaitu apa-apa yang telah dilakukan atau yang dilakukan para penyembah kubur hari ini. Nah, fi kathirin min al-amsari min du'a al-amwat wal istighatsah bihim wa talab al-madad minhum. Nah, ya. Dan apa-apa yang dilakukan oleh para penyembah kubur hari ini yang tersebar, yang banyak terdapat di berbagai negeri, ya, di mana mereka berdoa kepada al-amwat, mayit, ya, mayat-mayat, jenazah-jenazah yang ada dalam kuburan. Wal istighatsah, dan mereka berdoa, ya, dalam keadaan darurat kepada mereka. Nah, wa talabul madad, dan mereka juga meminta bantuan dari mereka. Ya. Sebagaimana disebut oleh Syekh Ibnu Fayaqul ba'dhum, sebagian mereka mengatakan, ya sayyidi, ya, al-madad, al-madad. Artinya, wahai Tuhanku, tolonglah, tolonglah. Ataupun ya Tuhanku, berilah pertolongan, berilah pertolongan. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia salat, dia puasa ma'a Allah. Ya. Ya'budu ma'a Allah. Ya, dia beribadah kepada selain Allah bersama dengan Allah. Tapi ketika permasalahan ini dia bersenang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti pada mayit-mayit yang ada dalam kuburan. Kemudian ucapan mereka juga, ya sayyidi, al-ghaus, al-ghaus. Wahai Tuhanku, ya, tolonglah. Ya, tentunya meminta tolong dalam waktu yang urgent, dalam waktu darurat. Tolonglah, tolonglah. Ya, nah, kemudian dia mengatakan lagi, ana bijwarik, aku di sampingmu. Ya. Ishfi maridi, sembuhkanlah sakitku, sakitku. Wa rudda ghaibi, dan kembalikanlah apa yang hilang daripadaku. Wa aslih qalbi, maka perbaguslah hatiku. Masya Allah, dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ini, siapa yang kuasa, yang mampu memberikan ini? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seperti contoh, contoh ini berbahaya juga. Ya. Kita khawatir jatuh kepada kekufuran. Misal kita jauh, ya, ke kuburan daripada kakek kita misalnya, atau ayah kita misalnya. Kemudian di kuburan tersebut kita duduk di samping kuburannya. Kemudian kita berbicara dengan mayat itu, dengan ayah kita yang ada di dalam kuburan tersebut. Ya. Kita mengatakan, ayah, bapak, ini loh anakmu sekarang, cucumu sekarang yang sudah besar. Pak, doakan dia ya Pak, agar dia menjadi anak yang berbakti, anak yang berguna. Ya Subhanallah, ini bahaya. Ya, ini bisa mengantarkan dia kufuran. Minta didoakan kepada orang yang sudah mati. Ya. Tolong Pak, ya, mohon Pak doakan ya Pak, agar hutang-hutangnya lunas semuanya tahun depan. Ya. Ini bahaya. Kalimatnya sepertinya ringan, ringan diucapkan di lisan, tapi ini mengandung kekufuran barakallahu fiik. Ya. Ya. Makanya kalau ada keluarga kita, misalnya kita ziarah ke kuburan, ya, ada keluarga yang ikut kemudian sampai mengucapkan kalimat setan. Jangan sampai berkata seperti itu. Ya. Kita tujuannya ziarah kubur untuk mengingat kematian yang akan kita hadapi nanti. Bukan mengajak bicara, ya, si mayit yang ada dalam kubur, karena tidak ada lagi, tidak ada, tidak bisa didengar lagi ucapan kita. Nah, ya, ini sering terjadi barakallahu fiik. Ya, seperti curhat, ya, curhat, ya, karena punya masalah di rumah, datang ke mungkin ke ayahnya, ibunya yang paling dia sayang, ya, yang sudah meninggal, curhat, bu, gimana bu, ya, gini seperti ini bu, ayah ini mau kawin lagi bu, ya, tolong doakan bu, ya, biar calonnya ayah ibu gini dan gitu, ya Subhanallah. Ya, nah, ini bahaya. Ya, nah, bisa menghantarkan dan dirumuskan kepada kekufuran darah Allah itu. Ya, main namanya main semati, tidak bisa ngobrol lagi, tidak bisa melakukan apa lagi. Dia sedang, ya, nah, kita tidak tahu apakah dia sedang menyelamatkan dirinya sendiri di dalam kubur. Apakah dia sedang diazab? Ataukah dia sedang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak, tidak ada tahu. Boro-boro mendengar curahan hati kita, permintaan kita, dia saja sedang berurusan dengan, ya, alam barzakh, alam kubur. Apakah dia diazab ataukah dia tidak? Dia tidak bisa mendengar lagi apa yang datang dari alam dunia barakallahu fikum. Alamnya sudah berbeda barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, yukhatibun al-amwat alladzina yasummunahum al-awliya wa yas'alunahum hadha as-su'al. Ya, nah ini kata Syekh Ibnu Baz, mereka berbicara ya dengan mayat-mayat tadi, mengajak bicara mayat-mayat tadi yang mereka namakan mayat-mayat yang ada dalam kuburan tadi sebagai awliya, ya, para wali. Wa yas'alunahum, dan mereka meminta dengan permintaan ini yang kita sebutkan tadi, tolonglah, tolong ya selamatkan, ya kembalikan mungkin hartaku yang hilang, nah ya sembuhkanlah aku, sebagaimana disebutkan Syekh Ibnu Baz tadi. Dia berbicara dengan mayit, yang mayit sudah mati, yang sudah berbeda alam, yang tidak bisa lagi kita ajak bicara sebenarnya, barakallahu fiik. Nah, dan subhanallah ya, tidak sedikit orang-orang yang berpendidikan tinggi terjatuh dalam perkara ini. Subhanallah. Padahal dalam kehidupannya dengan titelnya yang tinggi, dengan gelarnya yang menterek, ya, dia terus berpikir logika terhadap kehidupan dunia ini. Tapi kenapa ketika masalah ini dia terjatuh, logikanya apa? Orang mati tak akan tinggal lagi dengan orang yang hidup. Tapi banyak orang yang ya berpendidikan tinggi, ya berkinder, profesor, doktor dan segala macamnya, dalam hal ini mereka hancur semua kecerdasannya, barakallahu fiik. Ya, disebabkan tidak adanya ilmu, disebabkan karena dikuasai oleh hawa nafsu, barakallahu fiik. Nah, ya. Jadi jangan dikira orang yang titelnya mentereng itu ya dijamin selamat dalam urusan akidah, barakallahu fiik. Nah, kemudian ya, kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, ya, nasu Allah wa ashraku ma'hu ghairahu. Ya, ini berkonsekuensi kata Syekh Ibnu Baz. Ketika mereka mengajak bicara mayat-mayat yang ada di kuburan, mereka meminta kepada mayat dengan segala hajat mereka, permintaan mereka, nasullah, mereka itu konsekuensinya apa? Melupakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala yang lebih, yang mampu memberikan hal itu, mampu menolong mereka, mampu menyembuhkan mereka, mampu mengembalikan apa yang hilang daripada mereka. Tapi kenapa mintanya kepada selain Allah? Mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Wa asyraku ma'hu, dan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mereka melakukan kesyirikan bersama dengan Allah wa ghairahu, dan selain dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, diperhatikan sekali-kali ada kalimat ma'allah, ma'ahu, ma'allah, itu maksudnya itu orang sholat, orang itu yakin ada Allah Rabbul Alamin, ya, tapi dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. تعالى الله عن ذلك ما هديك الله سبحانه وتعالى داري هذا السجن فهذا كفر كوني أقلي فعلي الشيخ نباته رحمه الله ما كيني تكفيرا أجابا كيكينا دان فرقواتا بارك الله فيكم نعم كمنا قد الشيخ نباته رحمه الله وبعضهم ينادي من مكان بعيد وفي أمصار متباعدة. Dan sebagian mereka memanggil dari tempat yang jauh. وفي أمصار متباعدة, pada negeri-negeri yang jauh. Ya, seperti mungkin kita di Indonesia ini. Ya, dia memanggil ya Rasulullah unsurni. Dia memanggil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang jauh. Yang kuburannya di mana? Ya. Di Madinah. Ya. Memanggil. Ya, memanggil ya Rasulullah dalam posisi di jauh, dalam keadaan jauh daerahnya, tempatnya di Indonesia sebenarnya. Ya. Wa nahwi hadza. Dan ya, selain daripada ini, barakallahu fikum. Ya. Wa ba'dhum yaqul 'inda qabrihi, dan sebagian berkata ya di sisi kuburnya, ya Rasulullah, isfi maridi. Ya di sisi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sembuhkanlah sakitku. Ya Rasulullah, al-madad, al-madad. Ya Rasulullah, tolonglah, tolonglah, unsurlah, ya tolonglah kami, alal a'da'ina, ya daripada musuh-musuh kami. Anta ta'lamu ma nahnu fi, engkau mengetahui, ya apa keadaanku, ya pada saat ini, unsurlah ala a'da'ina, tolonglah kami, selamatkanlah kami, bantulah kami daripada musuh-musuh kami, barakallahu fiik. Ya, kalau tadi meminta kepada mayit yang dia bukan Rasul, yang dia bukan siapa-siapa, sekarang naik lagi levelnya, minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa sama saja, tidak ada beda. Mau Rasul, mau siapapun itu, kalau kita meminta kepada mereka, tetap saja, ya, bisa mengeluarkan kita kepada keislaman barat, kalau itu menjadi seorang yang murtad. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaiba, dan Rasulullah sallallahu tidak mengetahui perkara yang zahir, tidak mengetahui perkara yang zahir. Ya. La ya'lamul ghaiba illa Allah subhanahu, hadza min syirki al-qawli wal 'amal. Rasul tidak mengetahui perkara yang zahir kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Rasul tidak mengetahui perkara yang zahir. Ya. Ketika Rasulullah SAW masih hidup pun, beliau tidak tahu perkara yang gaib kecuali Allah beritahu. Kecuali Allah wahyukan kepada beliau, barakallahu fikum. Kalau tidak diwahyukan, beliau tidak tahu. Nah, ya, sehingga ikhwan fillah rahimahumullah, ya, kita harus meyakini Rasul adalah seorang manusia. Ya. Seorang manusia, namun beliau khusus bagi beliau, beliau seorang manusia yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan. Ya. Nah, beliau manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan. Maka kalau ditanya, boleh enggak taklid? Jawabannya boleh. Kepada siapa? Hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taklid itu boleh hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang maksud. Selain daripada Rasul, tidak boleh kita bertaklidul a'ma. Bertaklid buta kepada mereka, barakallahu fikum. Nah. Ya, maka ini termasuk daripada kesyirikan ucapan dan perbuatan. Wa ila taqada ma dzalika anna hadza jaizun wa annahu la ba'sa bi sara syirkan qawliyan wa fi'liyan wa 'aqdiyan. Ya. Nah. Maka apabila dia berkeyakinan bersama dengan perbuatan tersebut bahwasanya perbuatan ini boleh dilakukan, ataupun bahwasanya perbuatan tersebut tidak mengapa untuk dilakukan, salah, jadilah dia syirkan, ya, jadilah dia seorang musyrik, ya, baik dari ucapannya, perbuatan dan keyakinan bahwa itu nasallahu al-afiyah, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah. Nah, ya, nah, ya, barakallahu fikum. Salah jelas penjelasan daripada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian berikutnya kata Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, wa hadha waqi'un fi duwalin wa buldanin katsiratin, dan ini terjadi, ya, pada negeri-negeri dan daerah-daerah dan daerah-daerah yang banyak. Fenomena ini terjadi. Artinya bukan sekedar keuntungan kisah masa lalu, masa jahiliyah. Ya. Tidak, ini terjadi para kelompok. Bahkan pada hari ini pun terjadi hal yang demikian. Ya. Nah, wakala waqi'an fi hadhil bilad, dan dulu juga, ya, terjadi di negeri ini, kata Syekh Zubair, di Saudi Arabia. Kesyirikan, kekufuran itu terjadi juga di Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Kana waqi'an fil Riyadh wa Diriyah qabla qiyam da'wati Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Ya. Ini dulu terjadi ya di Riyadh. Jadi di daerah yang namanya Diriyah. Ya. Sebelum tegaknya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Jadi Saudi pun ya daerah yang ya beradanya Al-Haramain ya Makkah Al-Mukarramah ya demikian pula Al-Madinah Al-Munawwarah ya tetap juga pernah terjadi yang namanya kesyirikan barakallahu fiik. Nah, ya tentunya sebelum dakwah Syekh Muhammad bin Abdul rahimahullah taala. Faqad kanat lahum alihatun ya fi Riyad wa Diriyah asjarun tu'badu min dunillah. Ya. Maka sungguh ya mereka memiliki sesembahan-sesembahan di Riyad dan di Diriyah yang berbentuk pepohonan. Ya. Tu'badu min dunillah diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahunasun dan demikian pula ada sembahan yang mereka sembah baik di Riyad maupun di Diriyah yaitu ya, dalam bentuk manusia orang-orang yang mereka anggap orang-orang saleh auliya dan segala macam. Yuqal disebutkan ataupun dikatakan innahum minal auliya ya'budunahum ma Allah sesungguhnya mereka termasuk para wali ya ya'budunahum mereka beribadah kepada mereka Allah bersama dengan Allah. Ya, bersama dengan Allah. Mereka juga salat, mereka juga puasa. Ya, tapi mereka juga beribadah kepada aulia tersebut. Nah, dengan contoh-contoh ibadah yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Wa kuburun. Ya. Demikian pula kepada kuburan yang mereka sembah, tu'badu ma'allah, diibadahi bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang beribadah kepada Allah kita ingatkan, apakah anda lupa dengan Allah? Kenapa engkau beribadah kepada selain Allah? Kenapa engkau curhat kepada kuburan, kepada mayit yang ada pada kuburan ini? Engkau lupa kepada Allah. Tempat meminta, tempat memohon segala hajat Allah Subhanahu wa taala mudah. Ya. Bahkan di rumahmu, di dalam kamarmu. Tidak perlu engkau mengeluarkan ongkos yang banyak, harta yang banyak sampai kau harus safar ke makam tertentu, kuburan tertentu. Engkau bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun engkau inginkan. Itulah tauhid. Tapi engkau mengorbankan harta, mengeluarkan harta, berletih, bersusah payah, bercapek-capek, berlelah safar yang jauh untuk melakukan kesyirikan. Ya subhanallah. Ya sungguh telah berbalik pemahaman hamba-hamba dan tentunya tidak dibangun di atas ilmu. Nah. Kemudian qala fi dirahim rahimahullah, kata Syekh Nuzulah rahimahullah, wa kana qadruhu Zaid bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mawjudan fi الجبيلة حيث قتل في حروب الردة أيام المسيلمة. Dan dulu ya kuburannya Zaid ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Itu mewujudan. Itu ada. Ya. Fi جبيلة. Di daerah yang namanya جبيلة. حيث تتكلا قتل. Ya. Beliau itu Zaid bin Al-Khattab dibunuh ataupun terbunuh itu dalam peperangan yang kemudian dalam peperangan Ar-Riddah di zaman siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, yang di mana orang-orang itu murtad setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang-orang yang murtad dan banyak orang-orang yang berbaiat kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, mereka menganggap bahwasanya ya Rasul telah meninggal dunia. Artinya kita harus cari lagi Rasul yang lain. Ya. Pasti ada lagi Rasul. Karena mereka menganggap tidak mungkin Rasul itu mati, meninggal. Ya. Dia kan dijaga oleh Allah. Dan kebanyakan mereka keluar daripada Islam. Sedangkan mereka mencari ataupun berbaikat kepada Rasul. Ya orang yang mengaku Rasul. yaitu Musayl, di antara Musaylamah Al-Kadzdzab. Dan ketika itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah mengutus para sahabat yang lainnya untuk memerangi orang-orang yang murtad ini, barakallahu fikum. Dan termasuk yang terbunuh ketika itu sahabat yang mulia Zaid bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah. Kana qabruhu yu'badu min dunillahi hatta hudima dhalika al-qabr wa nusiya al-yawm walhamdulillah. Dulu kuburannya Zaid bin Khattab radhiyallahu ta'ala itu diibadahi ya, min dunillah, selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kuburan Zaid bin Khattab, seorang sahabat yang mulia, seorang yang dijamin masuk surga, diibadahi dulu di zaman sebelum ya, tegaknya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Hatta hudima, hingga kuburan tersebut dihancurkan, ya, na'am zalikal qabr, ya, kuburannya itu dihancurkan, wa nusya al-yawm, dan hari ini sudah dilupakan. Walhamdulillah, masya Allah. Ini salah satu hikmah kenapa ya pemerintah Arab Saudi semenjak tegaknya dakwah ya Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudi, ataupun sudah tegaknya negeri Saudi Arabia, banyak melakukan penghancuran-penghancuran terhadap monumen-monumen, ya, bahkan kuburan-kuburan yang dulunya dijadikan sebagai tempat ya nalar baraka, nyari wangsit, ya, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dihancurkan di zaman ya Al-Imam Muhammad bin Saud sebagai seorang raja ketika itu, dan Syekh Muhammad bin Wahab sebagai bagian yang mengurusi seorang dakwah ketika itu, mufti ketika itu, dihancurkan semua hal-hal yang berkaitan dengan ya kesyirikan dan kesyirikan. Dan tentunya ini dijadikan sorotan oleh orang-orang kafir untuk dijadikan tulihan, ya, monumen-monumen bersejarah Islam, kuburan-kuburan orang soleh dihancurkan oleh Wahabi dan lain-lain. Padahal hikmahnya apa? Setelah dihancurkan itu orang lupa, sudah lupa untuk beribadah lagi, kembali kepada kuburan tersebut, kembali kepada monumen-monumen tersebut. Walhamdulillah. Ya, jadi jangan sampai kita terpancing ya dengan isu-isu yang seperti ini. Ya, ketika ya di Arab Saudi menghancurkan monumen bersejarah, pasti itu ada tujuan maksudnya. Ya, sebagaimana telah terjadi pada hal-hal yang dulu. Ya, jangan sampai kita terkecoh dengan ya hasutan-hasutan untuk membenci negeri At-Tauhid, negeri yang undang-undangnya tegak di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu-satunya negara yang undang-undangnya dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Maka sudah barang tentu yang kita harus mendukung dan mencintai negeri Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyyah. Nah, bukti kalau kita bercita-cita ingin memiliki negeri yang tegak di atas Al-Quran dan Sunnah, bukan berarti kita tidak mencintai Indonesia, tidak. Allah menakdirkan kita menjadi warga negara Indonesia. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana ya membangun syariat, bagaimana bersikap apabila kita berada di negeri yang memang tidak 100% berundang-undang yang tegak dari Al-Quran dan Sunnah. Sudah ada ajarannya, sudah ada pendoman dari Rasulullah SAW. Wassalam barakallahu fiikum. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, bi asbab da'wati Syekh Muhammad qaddasallahu ruhahu wa jazahu 'anna wa 'an muslimin afdal jaza, ya, ini disebabkan apa, ya, ketika mereka pemerintah menghancurkan kuburan-kuburan, bahkan kuburannya Zaid bin Khattab, seorang sahabat yang mulia, kuburannya disembah ketika itu, dihancurkan, diratakan oleh pemerintah Saudi Arabia ketika itu. Ini disebabkan karena dakwahnya Syekh Muhammad bin Wahab. Qaddasallahu, semoga Allah mensucikan ruhahu, ruhnya, wa jazahu 'anna, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikannya terhadap kita dan terhadap kaum muslimin, afdal jaza, seutama-utama balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa Syekh Nubaz kepada beliau Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Nah. Kemudian ada Syekh Nubaz rahimahullah, waqad kana fi tajri wa hijazi min syirkil 'azhim wal 'itiqadil batilati wa da'wati ghairillah ma la yu'addu wa la yuhsa. Dan demikian juga di daerah Najd dan di Hijaz, termasuk kesyirikan yang besar dan keyakinan-keyakinan yang batil dan dakwah kepada selain Allah, ma la yu'addu wa la yuhsa, yang tidak bisa dihitung dan yang tidak terbilang banyaknya. Ya, artinya apa? Memang kesyirikan ketika itu tersebar kemana-mana, bahkan ke negeri Hijaz, negeri Jazirah Arab, tersebar kesyirikan ketika itu. Oleh karena itu, kenapa Syekhul Islam digelari dengan Al-Mujaddid, pembaharu di dalam Islam? Artinya bukan membawa agama baru, tapi ya, kesyirikan terbidahan yang sudah turun-temurun ketika itu, beliau basmi, beliau baharui lagi dengan mengembalikan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW ketika itu. Maka disebutlah, diberilah julukan sebagai Al-Mujaddid, pembaharu, baik yang mengembalikan lagi ajaran Rasulullah SAW yang sudah terkubur lama ketika itu, barakallahu fiik. Nah, ya, sehingga beliau rahimahullah yang digelari dengan Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala. Nah, فلما جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نصف الثاني من قرن الثاني عشر متى تتكلى شيخ داتان شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله داتان في نصف الثاني من pertengahan kedua من قرن الثاني dari قرن yang kedua belas أي قبل ما يزيد على مئة سنة yaitu di nah, perkirakan yang 200 tahun yang lalu, sejak Syekh melakukan hadrah ini tentunya. Diperkirakan dakwah Syekh ataupun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab 200 tahun yang lalu. Diperkirakan Syekh melakukan hadrah taala. Artinya sebelum itu kesyirikan merajalela di mana-mana, barakallahu fikum. Da'a ila Allah, beliau mengajak ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengajak kepada Allah. Wa arsyala an-nas, dan beliau membimbing manusia. Fa'adahu katsirun min al-ulama'i jahala. Ya. Fa'adahu katsirun min al-ulama'i jahala wa ahli al-hawa. Dan berkat dakwah Syekh Muhammad bin Wahhab, berkat pertolongan Allah dengan sebab dakwah Syekh Muhammad bin Wahhab, fa'adahu kembalilah banyak dari kalangan ulama yang jahil ketika itu, dan mereka mengikuti hawa nafsu. Artinya apa? Banyak ulama-ulama yang diulamakan kita itu, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarkan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tentunya di sisi lain pula banyak yang menentang. Banyak yang menentang, yang memerangi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi ya, yang sering dikuburkan adalah banyak juga yang bertaubat. Ini sering tidak diangkat oleh mereka. Mereka menganggap Syekh Muhammad bin Wahhab itu ya penghancur agama, perusak agama, membawa bid'ah. Ya subhanallah. Ya kenapa dikatakan seperti itu? Karena yang mereka ketahui ya Islamnya seperti ini. Ya, dengan kebid'ahan, dengan kesyirikan. Ya. Ketika Syekh Muhammad bin Wahhab bawa ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah, mereka katakan ajaran bagus. Bid'ah. Tidak pernah kita mendengar dari nenek moyang kita ajaran seperti ini. Nah, maka inilah barakallahu fikum, ya, dan banyak yang menerima dakwah Syekh Muhammad bin Wahhab dan bertaubat daripada kekufuran, barakallahu fikum. Lakin Allah ayyadahu bil ulama al haqq fa da'a ila Allah wa arsyada an-nas ila tauhidillah. Ya. Maka tetapi Allah Subhanahu wa taala menguatkan ya dengan para ulama di atas kebenaran. Ya, artinya apa? Dakwah Syekh Muhammad bin Wahhab yang tadinya awal sendiri, seorang diri, kemudian berdatangan ada yang bertaubat, kemudian didukung juga oleh para ulama yang lainnya, seperti didukung oleh pemimpin Muhammad bin Saud, ya, rahimahullah taala, Raja Saudi yang anak keturunannya sampai sekarang memimpin negeri Saudi Arabia, ya disebabkan dengan itu Allah kuatkan fada'a ila Allah, maka mereka Syekh Muhammad bin Wahab dengan bantuan ya daripada para ulama ini mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala wa arsalan nas min manusia illa tauhidillah, kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyana lahum an ibadatu al-jin wal ahjar wal awliya was salihin wa ghairihim ya syirkun min amal jahiliyah ya. Dan Syekh juga menjelaskan kepada mereka tentang ibadah kepada jin, peribadatan kepada ya naam pepohonan ya, peribadatan terhadap para wali ya, peribadatan terhadap para wali dan orang-orang saleh dan selain daripada mereka, ini termasuk kesyirikan dan termasuk daripada amalan jahiliyah. Dijelaskan ya, dijelaskan kepada mereka barakallahu fikum ya. Nah, wa annaha a'malu abi jahl, dijelaskan pula dengan cara ini. Tadi dijelaskan ini amalan jahiliyah, orang beribadah kepada bebatuan, beribadah kepada wali, orang-orang saleh, ini amalan jahiliyah. Kemudian beliau cara beliau jelaskan, beliau bilang, katakan lagi, wa annahum a'malu abi jahl, ini amalannya Abu Jahal. Abu Jahal itu beribadah seperti ini ya, kepada berhala-berhala mereka ya. Wa amsalihi min al-kuffari Quraisy, dan ya contoh yang lainnya, permisalan yang lainnya dari orang-orang kafir Quraisy fi ibadatihim al-lata wal-uzza wal-manat, dan sebagaimana orang-orang kafir Quraisy yang lainnya mereka beribadah kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat. Nah, ya, jadi itulah cara penggambarannya. Ya. Memberikan penjelasan di atas Al-Qur'an dan Sunnah, gambarannya dan memberikan contoh tentang kisah hidup umat terdahulu. Artinya apa? Yang mereka lakukan itu kesalahan yang sudah pernah dilakukan oleh umat terdahulu, kesalahan itu. Maka kenapa kau terjadi lagi kepada dia? Menyamakan, sehingga ini cara dakwah, sehingga membuka pikirannya. Aku meminta kepada orang mati dan kubur, aku mendatangi tempat keramat, pohonan, sebebatuan. Ketika disampaikan dulu Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya, sama persis metode ibadah seperti kau ini. Dia datang kepada Allah, ya, orang ya, naam ataupun orang saleh yang memberikan makanan kepada orang-orang datang kepada haji, sehingga dia meninggal dibuatkan monumen untuk dia. Dia datang menyembah. Ini orang Abu Jahal menyembah seperti itu. Kenapa kau juga ikut-ikutan dengan cara yang seperti ini? Nah, dan Rasul memerangi mereka. Maka hari ini aku menerangkan ikhlas untuk tidak melakukan hal tersebut. Nah, وعبادة القبور, dan beribadah kepada kubur, وهذه الأعمال من إلا عمل عمل مريك عمل الجهية عمل المرد كافر قريش بارك الله فيكم. فبين رحمه الله للناس, مكا الشيخ رحمه الله مجلسكن إني kepada manusia, وهدى الله على يه وهدى الله, dan Allah memberikan hidayah على يديه ya, melalui sebab ya tangan ataupun perjuangan daripada Syekh Muhammad bin Wahab, manhada kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki mendapatkan hidayah, barakallahu fikum. Thumma ammatid da'watu bilad najd kulluha ya, kemudian dakwah itu tersebar ya ke negeri Najd semuanya ya, wan tashara fiha tauhid wal iman, dan tersebar pula di negeri tersebut tauhid dan keimanan. Wa taraka an-nasu asyirka billahi wa ibadati al-qubur wal awliya ba'da an kanu ya'budunaha illa man rahimahullah ya. Dan ya, manusia itu meninggalkan kesyirikan ya, kesyirikan kepada Allah, dan meninggalkan beribadah kepada kuburan, kepada para awali ya, ba'da, setelah dulunya mereka beribadah kepada para wali tersebut, beribadah kepada kuburan tersebut, illa man rahimallah ya, melainkan mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memang tetap setia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bal kana ba'dhum ya'buduna unasan majanin, ya subhanallah, Bahkan dulu sebagian mereka itu beribadah kepada orang gila. Dan ini terjadi pada hari ini, barulah. Orang gila dijadikan wali, dijadikan mufti untuk diminta fatwanya, wangsitnya. Rupanya dulu terjadi juga di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. La uqulahum, yang mereka tidak ada akal, tidak ada akalnya, hai orang gila. Wa yusammunahum awliya, dan mereka menamakan orang-orang gila tadi sebagai awliya. Wa hadha min 'azimi jahlihim alladhi kanu waqi'in fi. Maka ini adalah kejahilan yang besar yang terjadi tatkala itu, barakallahu fiik. Subhanallah. Dari penjelasan ini tergambarkan kepada kita semua praktek-praktek kesyirikan, praktek-praktek kufuran yang ada pada hari ini tidak jauh berbeda keadaannya dengan di zaman dahulu kala. Di zaman Rasulullah SAW memerangi Abu Jahal, memerangi Abu Lahab, memerangi kekafiran, memerangi kesyirikan. Metode peribadahannya tidak jauh beda dengan cara-cara di zaman sekarang ini, barakallahu. Bahkan di zaman Syekh Muhammad bin Abi Wahab ada yang menjadikan orang gila sebagai wali yang dimintakan fatwanya, dimintakan ucapan-ucapannya. Ya subhanallah. Maka inilah barakallahu fikum, fenomena-fenomena yang patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita yang sudah memahami, mengenal ilmu tauhid sunnah, yang kita terselamatkan daripada jeratan-jeratan dan syubhat-syubhat yang bisa mengajak kita kepada kekufuran. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang sudah kita selesaikan daripada riddatu bil-i'tiqad, yang insyaAllah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya kita akan melanjutkan kepada riddatu bisyak, kemurkaan yang disebabkan karena keraguan-keraguan. والله تعالى على الصواب صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانه وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.